masa depan kekasih. Janganlah kena setitis bila ku turut merasa. Aku merayu seikhlas cintaku. Di hatiku, jangan pergi, jangan pulang padaku. Aku tahu engkau mau ada di diriku. Sama dipikirkan masa depan kekasih.